lahu mawashi, dan apabila seseorang memiliki binatang ternak, wajib alaihi hifdhaha fil lail, wajib atas dia untuk menjaga binatang ternaknya untuk tidak berkeliaran di malam hari. Min ifsadi zuru'in nas, agar tidak merusak tanaman-tanaman manusia. Au ifsadi anfusihim, atau merusak diri-diri mereka. Karena memang urfnya bahwa binatang ternak di malam hari dimasukkan ke dalam kandang-kandang mereka. Tidak dibiarkan berkeliaran mengganggu dan merusak tanaman. Ini urf. Ini yang terjadi di tengah-tengah manusia. Fa in ahmalaha wa hasala al-fasada damina. Apabila peternak tersebut, pemilik dari binatang tersebut, ahmalaha, mengabaikan perkara ini, mengesampingkan perkara ini, dibiarkan binatang ternaknya walau di malam hari tidak dikandangkan, tidak dikondisikan, tidak dijaga, sehingga merusak barang-barang milik manusia, tanaman-tanaman mereka, barang-barang mereka yang lainnya. Wa hasalal fasad, dan terjadi kerusakan pada barang-barang manusia, dhamina, pada saat itu dia wajib, pemilik binatang ternak tersebut wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh binatang ternaknya saat kerusakan itu terjadi di malam hari. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada anna 'ala ahli al-amwali hifdhaha bin-nahari wa ahli al-mawashi hifdhaha bil-lail. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah memutuskan, qadha, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan, menetapkan, anna 'ala ahli al-amwali hifdhaha bin-nahar, bahwa yang punya barang, 'ala ahli al-amwal, yang punya harta, tanaman, sayuran, ataupun apalah tanaman-tanaman yang lain, hifdhaha, mereka yang wajib menjaganya, bin nahar, di siang hari. Karena memang pada umumnya, di siang hari itu binatang ternak dilepas, digembalakan, agar mereka mencari makan, supaya tidak merusak tanaman-tanaman mereka-mereka yang bertani, maka para petani tersebut yang wajib menjaga kebunnya. Bila mana ada binatang ternak ingin masuk, dia menghalaunya. Karena binatang ternak tersebut dilepas, diumbar. Sehingga pemilik kebun di siang hari yang wajib menjaga perkebunannya, wajib menjaga pertaniannya, wajib menjaga tanamannya. Ini ketetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlul mawashi hifdhaha bil lail. Dan ahlul mawashi, mereka-mereka yang punya binatang ternak, wajib menjaga binatang ternaknya di malam hari. Hadis ini lafaznya seperti ini, yang seperti yang disebutkan oleh muallif di sini. Qadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ahli al-amwali hifdhaha bil-lail wa ahli al-mawashi hifdhaha bin-nahar. Qadha anna ala ahli al-amwali hifdhaha bin-nahari wa ahli al-mawashi hifdhaha bil-lail. Ada asbabul wurudnya hadis ini, yaitu bahwa suatu ketika ada seekor unta miliknya Al-Barra bin Azib radhiyallahu an masuk ke sebuah kebun, masuk ke sebuah haid, dan merusak tanaman yang ada di sana. Maka mengadulah pemiliknya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna naqatan lil Barra ibn Azib dakhalat haid rajulin fa afsadathu, bahwasanya ada seekor unta miliknya Al-Barra bin Azib radhiyallahu an masuk ke sebuah haid, sebuah perkebunan, sebuah pertanian, areal pertanian yang sudah dipagar, yang sudah dijaga, dilindungi dengan pagar-pagarnya. Namun tetap unta itu masuk ke sana. Fa afsadathu, dan unta itu merusak tanaman-tanaman yang ada di dalamnya. Setelah itu dilaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahli al-amwali hifdhaha bin nahar. Rasul menetapkan bahwa ahlul amwal, yang punya harta, yang punya pertanian, yang punya perkebunan, mereka harus menjaga pertaniannya, perkebunannya di siang hari. Wa ahlil wa ala ahlil mawashi hifdhaha bil lail. Dan Rasul memutuskan bahwa yang punya ternak harus menjaga, mengkondisikan ternaknya di malam hari. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Walau sebahagian ulama ada yang menyebutkan illahnya kecacatan hadis tersebut sehingga masuk dari deretan hadis yang dhaif, namun para fuqaha, jumhurul fuqaha, demikian pula para muhaddithin yang lainnya mensahihkan atau menghasankan hadis ini. Qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ala ahli al-amwali hifdhaha bin nahar wa ala ahli al-mawashi hifdhaha bil lail. Qala wa ma afsadat bil lail fa innahum madmunun alaihim. Apa yang dirusak oleh binatang tersebut di malam hari, apakah tanaman ataupun barang-barang yang lainnya, misal ternak seseorang lepas di malam hari, kebetulan tetangganya punya tanaman hias di pekarangan rumahnya, dimakan oleh binatang tersebut. Lewat lagi di depan pertokoan, di depan warung, ada barang-barang yang memang diletakkan di luar, kemudian dimakan juga oleh binatang ternak tersebut. Qala fa innahum madmunun alaihim, maka kerusakan-kerusakan yang terjadi di malam hari tersebut itu ditanggung oleh pemilik binatang ternak tadi, yang ternaknya lepas kemudian merusak punya warga, maka dia yang menanggung kerugian dari kerusakan yang ditimbulkan oleh binatang ternaknya yang terjadi di malam hari. Lianna amwalal muslimina wa arwahahum muhtaramah. Karena harta kaum muslimin, demikian pula diri-diri mereka, jiwa-jiwa mereka muhtaramah, itu dimuliakan, dihormati, dijaga, punya hak-hak tersendiri. Sehingga manakala hak-hak tersebut dirampas bukan pada tempatnya, bukan pada haknya, maka yang merampasnya harus mengganti kerugian tersebut. Sebahagian ulama mengecualikan dari hukum hadis ini apabila orang tersebut sengaja, peternak tadi ada yang berternak, sengaja melepas ternaknya di dekat pertanian yang memang khusus untuk pertanian ataupun perkebunan. Kalau di tempat kita ini memang urfnya binatang ternak itu dikandangkan, enggak siang, enggak malam. Pagi, siang, sore, malam memang selalu dikandangkan. Urfnya demikian. Kenapa? Karena memang tidak ada areal penggembalaan. Ada apa enggak? Enggak ada di tempat kita areal penggembalaan. Kalau di tempat-tempat yang lain yang misal ada areal penggembalaan dan memang urfnya di sana digembalakan ternak, seperti perkebunan sawit yang sudah tinggi, mungkin sawit yang sudah berusia 5 tahun, 6 tahun, sehingga sapi tadi tidak bisa mengganggu pohon sawit tadi, pemilik kebun mempersilakan, silakan ternakkan sapi-sapi kalian di kebun saya, kebun sawit saya sana, rumputnya banyak, silakan, sawit juga aman, daun-daunnya sudah tinggi, gak mungkin dirusak oleh binatang tersebut, sehingga digembalakan di sana. Mungkin ada punya individu ataupun punya PTP yang jumlahnya ratusan hektar, diternakkan di sana. Nah, apabila suatu ketika salah satu dari binatang ternak tersebut yang digembalakan di tempat penggembalaan itu keluar dari areal penggembalaan, masuk ke kebun seseorang di siang hari, ini pembahasannya. Maka kerusakan yang ditimbulkan oleh binatang ternak yang keluar dari areal penggembalaan itu, dari perkebunan yang ada di sekitarnya, nah inilah yang tidak ada dhaman pada pemilik binatang ternak tadi. Kenapa? karena dia menggembalakan ternaknya memang di tempat penggembalaan yang umumnya tidak akan lari kemana-mana, ya disitulah binatang ternak tersebut. Namun karena satu dua kondisi binatang ternak itu keluar dari penggembalaan kemudian pergi jauh sehingga merusak tanaman yang lain, maka tidak ada dhaman atas orang tersebut. Kalau di tempat kita tidak tergambar yang seperti ini karena tidak ada areal penggembalaan. Tetapi kalau seandainya ada, gambarnya seperti tadi. Kemudian para ulama menyebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab ketika beliau mensyarah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam pada kitab Budiyat, beliau menyebutkan tentang permasalahan ini. Beliau nukilkan dari para ulama bahwa ketika ada penggembala peternak yang sengaja menggembalakan binatang ternaknya di dekat perkebunan atau pertanian warga, sengaja dia gembalakan. Saya sengaja mau gembalakan di sana, dekat-dekat di sana. Padahal dia tahu di situ ada perkebunan warga dan bukan tempat penggembalaan. Nah, di sini apabila binatang ternak tersebut masuk di pertanian ataupun perkebunan warga itu dan merusak, walau di siang hari, maka domina tetap pemilik kebunnya, tetap pemilik binatang ternak tersebut mengganti. Dalilnya disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap pemilik areal itu punya batasan-batasan tersendiri. Ini orang pertaniannya, perkebunannya sudah dibatasi dan tidak umum orang-orang menggembala di tempat tersebut. Namun ini orang sengaja menggembala. Kenapa? Karena itu tanaman sana itu bagus. Atau perkebunan si fulan itu kebun rumputnya bagus-bagus. Gemuk-gemuk rumputnya, hijau. Selera binatang ternak. Tetapi sebelahnya ada juga rumput-rumput liar. Sehingga dia ternakkan gembalanya di rumput yang liar tersebut. Namun berdampingan dengan rumput yang sengaja ditanam. Nah, apabila binatang ternaknya masuk ke areal perkebunan yang benar-benar dijaga tadi dan merusak, maka dia dhamin. Dia harus pemilik ternak tadi harus mengganti. Kenapa? Karena dia sengaja menggembalakan binatang ternaknya di tempat yang tidak umum untuk digembalakan. Ini satu. Yang kedua, yang juga disebutkan oleh para ulama yang tidak masuk dalam atau dikecualikan dari pembahasan hadis ini adalah orang yang sengaja menggembalakan ternaknya untuk merusak tanaman orang. Kalau misal dia berdalil, kan Rasulullah SAW memutuskan bahwa pemilik kebunlah yang harus menjaga perkebunannya, pertaniannya di siang hari. Jadi kalau dirusak di siang hari oleh ternak, maka peternaknya, pemilik ternak tidak akan mengganti rugi. Mumpung ada hadis yang seperti ini, di sana itu ada rumput yang ditanam sengaja bagus, ah sudah, saya ternakkan saja, saya lepas saja binatang ternak saya ke sana, toh saya tidak akan menanggung mengganti kerugian dari kerusakan yang dimakan oleh binatang-binatang saya karena saya melepasnya di siang hari. Sehingga dilepaslah binatang-binatangnya di sekitar tempat tersebut, tujuannya supaya binatang ternaknya masuk ke areal pertanian ataupun perkebunan dan merusaknya. Sehingga ketika dia dituntut, dia akan membawakan hadis ini. Qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala anna ahli al-amwal hifdhaha bin nahar. Wa'ala ahli al-mawashi hifdhaha bil-lail. Ini loh, Rasulullah SAW telah memutuskan bahwa yang punya pertanian dan perkebunan yang harus menjaga pertanian dan perkebunannya di siang hari. Kenapa enggak kamu jaga? Binatang saya enggak punya akal. Dia mencari makan ketika melihat sesuatu yang menarik, hijau, kemudian membuat dia selera, dia masuk ke sana. Maka jangan salahkan binatang ternak saya dan jangan menuntut saya, karena Rasul yang memutuskan bahwa engkau yang harus menjaga kebunmu. Nah, apabila tujuan orang tersebut adalah merusak domina, dia harus mengganti. Mau siang hari, mau malam hari, mau kerusakannya sedikit ataupun banyak, maka pemilik kebun boleh menuntut dan peternak tadi harus menggantinya. Li'annahu ta'adda mala ghairihi. Karena pada saat itu dia sengaja merusak harta orang lain. Fayadman. Maka dia harus mengganti kerugiannya. Qala li'anna amwalal muslimina wa arwahahum muhtaramah fayuhramu ta'addi 'alayha aw at-tasabbubi fi ifsadiha aw halakiha. Karena harta kaum muslimin, demikian pula jiwa-jiwa kaum muslimin itu dijaga, dimuliakan, dihormati. Fayuhramu ta'addi 'alayha, maka haram untuk mengganggunya, haram untuk merusaknya. Awit tasabbubi fi ifsadiha, atau menjadi sebab untuk kerusakan au halakiha, dan kehancuran harta ataupun jiwa seorang muslim. Tadi manakala dia sengaja ta'addi walaupun di siang hari, maka wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh binatang ternaknya. Adapun jika tanpa ta'addi, gambarannya bagaimana tadi yang kita sebutkan? Ada memang areal penggembalaan, dan di sekitar areal penggembalaan tersebut tidak ada perkebunan ataupun pertanian, jauh dari sana. Namun tiba-tiba 1-2 ekor ini keluar dari areal penggembalaan dan berjalan jauh menuju perkebunan ataupun pertanian tadi. Nah, pada saat itu baru berlaku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa pemilik ternak tadi tidak mengganti kerugian karena itu terjadi di siang hari. Adapun kalau di malam hari, iya. Karena umumnya di malam hari binatang-binatang ternak dikandangkan, dijaga, diikat, dan dikondisikan. Sehingga ketika lepas, maka keteledoran itu ada pada pemilik binatang ternak tersebut. Maka dia mengganti kerusakan yang ditimbulkan oleh binatang ternaknya. Qala wasailu minal insani awil hayawani idza lam yandafi' illa bil qatli faqatalahu fala dhamana 'alayhi. Wasailu, adapun as-sa'il, apa itu sa'il? Disebutkan di bawah dalam catatan kaki. As-sa'ilu minal insani huwa alladhi yastu 'ala ghairihi 'adiyan yuridu nafsahu aw 'irdahu aw malahu. Asail itu apabila dari manusia adalah alladhi yastu ala ghairihi adiyan, yang berusaha menguasai, melawan orang lain dengan adiyan, permusuhan, yang ingin merampok, membegal, mencuri, dan yang semisalnya ingin menguasai harta orang lain namun dengan cara yang salah, dengan cara ta'addi, mengganggu ataupun memunculkan kerugian. Yuridu nafsahu, apakah yang diinginkan adalah jiwa orang tersebut, aw 'irdahu atau kehormatannya, aw malahu atau hartanya. Ada orang datang ingin merampok, ingin membegal. Ini disebut dengan sa'il. Apakah langsung, secara langsung, fisik dengan fisik, atau dengan cara-cara yang lain. Ini disebut dengan sa'il. Wasailu minal insani awil hayawan, sa'il apabila dia dari manusia ataupun dari binatang, idza lam yandafi' illa bil qatli, apabila tidak bisa dihalau, idza lam yandafi', apabila tidak bisa dihalau, tidak bisa dicegah, tidak bisa ditahan, illa bil qatli, kecuali dengan membunuhnya. Ada binatang yang liar kemudian mengganggu sana sini, sapi liar ataupun kerbau liar mengganggu ke sana kemari, berusaha untuk dijinakkan, enggak bisa juga, kerusakan semakin banyak. Maka pada saat itu tidak ada jalan untuk menghentikannya kecuali dengan membunuhnya. Ya sudah dibunuh. Kenapa? Sudah banyak anak yang terluka karena serudukannya, sudah banyak barang-barang warga yang rusak karena keganasannya. Tidak ada jalan untuk menghentikan kerusakan-kerusakan ini kecuali dengan membunuhnya. Atau begal, sudah sangat meresahkan warga. Tidak ada cara kecuali, tidak ada cara untuk menghentikannya kecuali dilawan dan dibunuh, dilumpuhkan. Bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan? Apakah tetap membunuhnya dan menanggung resiko, ataukah dibiarkan dia terus merusak dan mengganggu jiwa dan harta kaum muslimin? Qala fala dhamana alaihi lam yandafi illa bil qatli faqatalahu, maka ada orang yang bisa membunuhnya, menghentikan kerusakan itu dengan membunuhnya, menghilangkan nyawanya. Apakah binatang yang tadi sudah mengganggu ke sana kemari, bahkan sudah beberapa orang yang berusaha menghentikannya terluka. Ada yang punya keahlian untuk menghentikannya dengan menyabetkan pada parang yang tajam ke lehernya, atau bagaimanalah caranya, dengan melemparkan tombak sehingga mengenai binatang tersebut kemudian lumpuh dan mati. Maka itu dilakukan demi menjaga yang lebih mulia, yaitu jiwa dan kehormatan kaum muslimin. Faqatalahu, dibunuh binatang tersebut. Fala dhamana alaihi, maka yang membunuhnya tidak menanggung kerugian sama sekali. Datang pemilik binatang tadi, ngamuk-ngamuk dia, oh ini kerbau kesayangan saya, ini sudah saya pelihara 15 tahun lamanya, oh ini sapi yang paling bagus dan sebagainya. Oh, atau ini menang kontes ini dan itu, harganya mahal. Kan ada cara-cara lain, padahal sudah sekian kali berusaha untuk dijinakan, gak bisa. Orang-orang yang punya keahlian bahkan sebagian terluka. Tidak ada jalan kecuali dengan membunuhnya, dibunuh sudah. Walau pemiliknya datang ngamuk-ngamuk, hukumnya seperti ini. Fala dhamana alaihi, maka tidak ada ganti rugi atas kematian binatang tersebut. Kalau sempat tadi disembelih, ya alhamdulillah, bisa dimakan. Tetapi kalau seandainya tidak, ya sudah, dikubur. Karena memang tadi dia sangat-sangat mengganggu dan merusak, bahkan telah mencederai beberapa kaum muslimin, dibunuh. Ketika mati tanpa disembelih tadi, sudah dikubur binatang tersebut. Orang-orang dari kalangan manusia yang sa'il, begal, rampok pun demikian. Kebetulan dia membegal, yang dibegal lebih ahli dalam berkelahi, punya keahlian membela diri, kemudian terjadi perkelahian, mati begalnya tadi. Sudah, bebas dia tanpa ada tuntutan sama sekali secara syar'i. Keluarga korban, keluarga pembegal tadi menuntut ke pihak kepolisian, pihak yang berwajib, keluarga saya dibunuh dan sebagainya. Maka hukumnya demikian. Syar'inya bahwa yang membunuh begal tadi, yang membunuh rampok tadi karena ingin menjaga hartanya, menjaga dirinya, la dhamana alaihi, tidak ada tuntutan sama sekali. Tidak dipenjara, tidak pula ditazir, dihukum, tidak pula disuruh membayar diat. Dia bebas dari berbagai macam tuntutan. Li'annahu qatalahu difa'an an nafsihi, karena dia membela, karena dia membunuh orang tersebut sa'il, difa'an an nafsihi, dalam rangka membela dirinya, membela hartanya, membela kehormatannya, membela keluarganya. Liqaulin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man urida maluhu bighairi haqqin faqatala faqutila fahuwa syahid. Barang siapa yang hartanya ingin dirampas tanpa hak, maka dia melawan dan berhasil faqutila, namun dia terbunuh, fahuwa syahid, maka dia meninggal dunia sebagai syahid. Hadis ini membahas, atau yang disebutkan oleh muallif hadis ini, berbeda dengan permasalahan yang sedang kita berada padanya. Hadis ini sebagaimana kita lihat membahas tentang orang yang terbunuh saat dia mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Sementara pembahasan kita adalah seseorang yang hartanya ingin dirampok dan dia melawan mempertahankan hartanya hingga membunuh orang yang ingin merampas hartanya, maka dia tidak terkena denda sama sekali. Allahu alam wajhu al-istisyhad dari hadis ini, karena permasalahannya berbeda. Yang kita bahas di atas adalah apakah yang membunuh orang yang mengganggu tadi dia mengganti rugi ataupun tidak. Sementara hadis ini menyebutkan tentang orang yang membela dirinya dan melakukan perlawanan, kemudian dia yang terbunuh, yang punya harta tadi yang terbunuh, maka dia syahid. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.